Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan keluarga selalu dikaruniai kesehatan dan nikmat iman, nikmat Islam yang tiada tara. Amin ya Rabbal Alamin. Buya, saya pernah menyimak suatu cerita dari seorang ustadz, di mana ustadz itu bercerita tentang kisah seorang anak yang mengumrohkan ibunya, bahwa dia ingin berbakti kepada ibunya tersebut, dan anak itu setelah mengumrohkan ibunya, dia dibebaskan dari hutang oleh Allah dan meninggal saat meninggal husnul khotimah saat sholat Jumat. Lalu apa namanya, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana jika kami berniat seperti itu sedangkan kami belum menunaikan ibadah umroh, lalu apa namanya, gimana ininya Bu ya, apa namanya, hukumnya gitu. Baik. Bismillah. Gitu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan dari apa yang disampaikan, ada seorang yang begitu terima kasih dan bangganya dengan ibundanya sampai dia nabung bisa mengumrohkan ibundanya, dan dengan itulah menjadi sebab dia husnul khatimah. Jadi yang menjadikan sebab dia husnul khatimah bukan urusan mengumrohkannya, tanda bekti yang telah ia berikan. Jadi bekti sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang Anda punya uang, Anda bisa mengumrohkannya. Kalau memang Anda tidak punya uang, tidak usah menunggu mengumrohkannya. Akan tapi cukup jadikan ratu dan raja ibundamu di rumahmu, atau sesuai dengan keinginan beliau yang tidak melanggar syariat. Apa yang beliau inginkan yang tidak melanggar syariat, penuhi. Itu tidak harus Anda mengumrohkannya. Kemudian jika ada seorang yang ingin mengumrohkan ibundanya, dia menabung sementara dia sendiri belum umrah, bagaimana hukumnya? Maka ketahuilah, umrah hukumnya wajib dan haji hukumnya wajib, tapi sekali seumur hidup, satu. Samping sekali seumur hidup, wajibnya umrah dan haji tidak spontan, tidak kontan kapan kita mampu. Sebab wajibnya haji dan umrah menurut madhab kita Imam Syafi'i adalah tarakhi, artinya boleh kita nunda nanti. Bahkan kita mungkin kaya hari ini, tapi kita ingin mendahulukan orang tua kita dan sebagainya naik haji, dan kita azam besok atau tahun depan atau tahun berikutnya boleh. Jadi Anda azamnya ada, kalau memang Anda sudah mampu, lalu Anda menghajikan orang lain, sah. Mungkin ada seorang anak, seorang ibu yang anaknya masih kecil, dia belum sempat haji, tapi dia sudah mampu, tapi dia menghajikan ibundanya, sah dan boleh, bukan melanggar Allah dan tidak haram. Karena apa? Wajibnya haji tarakhi, tidak seharus tahun itu. Bukan seperti waktu sholat duhur, hari ini sholat duhur, jam duhur. Gak boleh, duhurnya nanti aja setelah maghrib, gak sah. Tapi kalau yang namanya haji, kalau Anda pun punya duit hari ini, tahun ini, tidak harus Anda melaksanakan hari ini, tahun ini. Anda boleh tahun berikutnya dan seterusnya. Yang jelas harus ada azam di dalam diri Anda. Boleh Anda menabung, mungkin Anda melihat orang tua Anda sudah sepuh, mungkin dia sangat merindukan umrah, kemudian Anda menabung untuk mengumrahkan beliau, sah-sah saja. Nah, kemudian bagaimana Anda? Anda niat dong nanti setelah itu Anda umrah, untung-untung bareng dengan beliau. Yang terus jangan sampai kita menghindar dari kewajiban itu. Jadi kewajibannya adalah tarakhi. Tarakhi boleh nunda. Kapan sampai kapan kita boleh menunda haji dan umrah? Sebaik-baiknya adalah tetap dipercepat, tapi kita boleh menunda haji dan umrah bagi yang mampu, ya diperkirakan umurmu masih ada. Ya, umurmu masih ada. Jangan sampai umurnya sudah 60, nanti insya Allah saya haji umur 130. Nah ini enggak benar. Ya kan, Dik? Jadi umurnya 40, ya saya 4 tahun lagi lah, biar anak saya enggak gede, ini sah-sah saja. Tapi ingat, sebaik dan harus punya azam dulu, niat. Ya, niat saya akan umroh juga. Kemudian setelah itu, sebaik-baik kewajiban Allah dipercepat untuk menyelesaikannya. Biarpun muda, haji lebih enak kalau Anda haji muda. Jangan sudah cukup punya bekal muda, hajinya nunggu tua. Kalau sudah tua nanti banyak yang ikut, asam urat ikut. darah tinggi ikut repot, mumpung masih muda. Kadang-kadang sebagian dari kita ini muda takut haji, takut umrah haji waktu muda. Insya Allah semakin baik, nanti menjadi haji yang baik insya Allah. Allahu a'lam bishawab.